Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhina astafa amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari, masih pembahasan tentang al-ilmu. Kita masuk di bab ke-34. Bab kaifa yuqbatul ilmu. Bab bagaimana ilmu diangkat oleh Allah Ta'ala. Yaitu maksudnya dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau ingin membahas bahwa ilmu di akhir zaman akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana telah beliau sebutkan di bab sebelumnya tentang diangkatnya ilmu di akhir zaman. Dari sini beliau akan membahas tentang bagaimana cara Allah mengangkat ilmu di akhir zaman. Yaitu caranya dengan diwafatkan dan dimatikan para pembawa ilmu. Yaitu para ulama, para ustadz, orang-orang yang membawa panji-panji ilmu, mereka akan dimatikan sampai tidak tersisa. Maka ilmu akan hilang dengan hilangnya para pembawanya. Secara otomatis nanti ilmu itu akan hilang. Sehingga di sini intinya, bagaimana ilmu itu dicabut oleh Allah Ta'ala, maka nanti dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakar bin Hazm. Umar bin Abdul Aziz, beliau menulis surat kepada Abi Bakar bin Hazm. Abi Bakar bin Hazm adalah gubernur Madinah ketika beliau, yaitu Umar bin Abdul Aziz, menjadi khalifah. Beliau menulis sebuah surat, kemudian isi suratnya, ungdur maka namin hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubuhu. Wahai Abi Bakar, coba cari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih ada dan tulislah, yaitu dibukukan. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama, karena saya takut ilmu akan hilang dan ulama-ulama pada akan meninggal dunia. Wa la yuqbalu illa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan diambil, yaitu jangan ditulis kecuali hanya hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal tufshul ilma, dan hendaknya kalian sebarkan ilmu. Wal tajlisu hatta yu'allam ma la ya'lam. Dan hendaknya kalian duduk untuk mengajarkan ilmu sampai orang-orang yang tidak tahu bisa belajar. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Ilmu tidak akan hilang kecuali jika orang-orang yang membawa ilmu menyimpannya, yaitu tidak mau menyampaikan. Orang yang punya ilmu mereka diam, tidak mau mengajarkan ilmu mereka. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, haddatsana al-Ala bin Abdul Jabbar. Al-Ala bin Abdul Jabbar mengabarkan kepada kami, qala haddatsana Abdul Aziz bin Muslim. Beliau berkata, haddatsana, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim. An Abdullah bin Dinar bidzalika, dari Abdullah bin Dinar dengan lafaz seperti itu, yaitu surat Umar bin Abdul Aziz seperti itu, yaitu mirip tapi dengan jalan yang lain. Yani haditha Umar bin Abdul Aziz ila qawlihi dhahabil ulama. Tetapi kalau riwayat ini, riwayatnya persis dengan apa yang disampaikan sama Umar bin Abdul Aziz, cuma riwayat itu sampai pada saya takut ilmu akan hilang dan ulama-ulama akan pergi. yaitu lanjutannya tidak ada. Kemudian setelah itu beliau membawakan hadis pertama dalam bab ini, cuma satu hadis. Beliau berkata, haddatsana Ismail bin Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami. Qala haddatsani Malik. Telah mengabarkan kepada kami Imam Malik. An Hisham bin Urwah. Dari Hisham bin Urwah. An Abihi dari bapaknya. An Abdullah bin Amr bin As. Dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu langsung, dicabut langsung dari dada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, sampai ketika sudah tidak tersisa seorang yang berilmu, yaitu di dunia, di bumi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka nanti manusia akan memilih pemimpin, pemuka, ulama mereka dari kalangan orang-orang bodoh. Fasu'ilu, orang-orang bodoh ini akan ditanya. Fa'aftau biqairi ilmin, kemudian dia nanti akan berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa'adallu, maka dia nanti akan sesat, dan dia nanti akan menyesatkan yang lain. Qala al-Firabri, kata Imam Bukhari, dan berkata Imam Firabri, haddathana Abbas, telah mengabarkan kepada kami Abbas, qala haddathana Qutaybah. Qutaybah mengabarkan kepada kami, haddathana Jarir. Jarir mengabarkan kepada kami, an Hisham. Dari Hisham, nahwahu. Kemudian setelah itu jalannya seperti yang di atas. Yaitu belum mendapatkan jalan yang lain juga dalam riwayat ini. Ini yang beliau sampaikan ya, oleh Imam Bukhari di dalam bab ini, yaitu tentang bagaimana Allah akan mengangkat ilmu di akhir zaman. Yaitu Allah akan mengangkat ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Di sini di mukaddimah atau di awal pembahasan beliau menyebutkan tentang kisah Umar bin Abdul Aziz yang itu nanti akan berkaitan dengan awal muasal pembukuan hadis. Ini sejarah yang sangat penting. Dari mana permulaan ilmu hadis dibukukan? Yaitu nanti ada proyek besar di kalangan para ulama-ulama kita untuk membukukan hadisnya Rasulullah SAW. Jadi ulama-ulama kita mereka menyadari dari para sahabat, kemudian para tabi'in, bahwa para pembawa panji-panji ilmu pasti akan mati. Yaitu mereka pasti akan meninggal dunia. Dan mereka berjuang bagaimana supaya ilmu tidak mati dengan matinya ulama. Yaitu bagaimana caranya supaya walaupun ulama-ulama sudah pada meninggal dunia, tetapi ilmu itu tidak sampai hilang. Karena memang PR besar bagi umat Islam untuk menjaga ilmu nenek moyang mereka. Dan menjaga ilmu nenek moyang mereka enggak mudah. Ilmu warisan dari Rasulullah, warisan dari para sahabat, warisan para tabi'in itu enggak mudah. Karena pasti Rasulullah akan meninggal dunia. Tidak mungkin selamanya Rasulullah tinggal di bumi. Beliau nanti akan mewariskan sebuah warisan yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian nanti para sahabat pun pasti akan meninggal dunia. Dan para sahabat mewariskan bagaimana cara memahami Al-Quran dan Hadis. Kemudian nanti para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in. Tabi'in pun nanti akan meninggal dunia. Sehingga ilmu semakin berjalan, semakin hilang. Semakin berkurang. Sehingga zaman dulu mulai faham para sahabat tentang kenyataan seperti ini. Akhirnya ketika zaman Abu Bakar, zaman Rasulullah sebenarnya proyek pembukuan ilmu itu sudah ada. Cuma kalau zaman Rasulullah, pembukuan ilmu hanya berlaku untuk Al-Quran. Jadi Al-Quran dibukukan, itu pun tidak sampai menjadi sebuah buku, tapi lembaran-lembaran. Yaitu para pencatat wahyu, yang ditunjuk sama Rasulullah, beberapa orang yang dia itu tugasnya mencatat wahyu, mereka menulis. Ayat ketika diturunkan ditulis, simpan di rumahnya, nanti ayat lagi diturunkan, tulis lagi, disimpan lagi nanti di rumahnya, sampai para sahabat pada memiliki catatan-catatan ayat di dalam rumah mereka. Dan Rasulullah ketika diturunkan ayat Al-Quran, Rasulullah mengatakan kepada para pencatat wahyu, letakkan ayat ini di surat ini. Letakkan ayat ini di surat ini. Sehingga, karena wahyu masih turun terus, terkadang ada ayat yang dihapus, terkadang ada ayat yang baru yang disusupkan di tengah-tengah surat. Sehingga memang ketika Rasulullah masih hidup, proyek pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf, enggak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena masih ilmu masih berjalan, wahyu masih turun terus. Tetapi sudah mulai Rasulullah mengajarkan proyek ini dengan cara Rasulullah memerintahkan para sahabat, khusus orang-orang yang bisa menulis, untuk menulis wahyu. Sehingga setiap datang wahyu, dipanggil para sahabat penulis wahyu, tolong tulis ayat ini, kemudian nanti dimasukkan ayat ini di surat ini setelah ini. Setelah itu mereka menghafal, kemudian mereka juga menulis. Sampai Rasulullah meninggal dunia, Al-Quran belum dibukukan menjadi sebuah buku. Yang ada cuma sahabat ini punya lembaran-lembaran, kemudian sahabat yang lain punya tulang, punya kulit. Karena zaman dulu bukan kertas, tetapi kulit binatang, tulang, berkumpul banyak. Sampai akhirnya di zaman Abu Bakar ketika beliau menjadi pemimpin, terjadilah peperangan-peperangan. Perang besar yang menjadikan banyak penghafal Quran meninggal dunia, yaitu perang ketika melawan Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku sebagai Nabi. Abu Bakar memerangi Musailamah Al-Kadzab dalam perang yang besar sekali, namanya Perang Yamamah. Dalam Perang Yamamah, menang Abu Bakar, dan Musailamah tumbang. Mati dibunuh sama seorang budak yang dia dulu membunuh Hamzah. Jadi dia pengen membalas kesalahan selama ini ketika dia itu membunuh Hamzah, namanya Wahsy. Budak itu namanya Wahsy. Lah dalam perang ini, dalam perang Yamamah, 90 sahabat penghafal Quran yang jago-jago menghafal Quran tumbang, meninggal dunia. Sehingga bahwa khawatir ketika ulama-ulama penghafal Quran ini pada meninggal, nanti ilmu akan hilang. Akhirnya waktu itu Umar bin Khattab, beliau datang kepada Abu Bakar. Kemudian menceritakan kegelisahan dia. Wahai Abu Bakar, sudah banyak para penghafal Quran kita yang meninggal dunia. Yaitu kalau mereka zaman dulu kan andalannya kan hafalan hati. Hafalan di dalam hati mereka. Ketika para penghafal Quran pada meninggal, ya sudah habis nanti. Akhirnya disampaikan kepada Abu Bakar, Umar kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya takut nanti Al-Quran akan hilang ketika para penghafalnya sudah pada meninggal dunia. Maka tolong bukukan Al-Quran sehingga Al-Quran bisa tersimpan. Walaupun orang-orang penghafalnya sudah pada meninggal dunia, Al-Quran masih ada untuk kita wariskan kepada cucu-cucu kita nanti. Maka Abu Bakar, dia sama sekali tidak mau. Dia mengatakan, wahai Umar, tidak pernah dijalankan sama Rasulullah seperti ini, sehingga saya tidak mau. Akhirnya didesak, diingatkan, disadarkan, dilobi terus, sampai akhirnya Abu Bakar menerima usulan Umar. Dan itu lama, prosesnya lama. Karena Abu Bakar mengatakan, saya tidak mau mengamalkan amal yang Rasulullah tidak pernah mengamalkan. Tapi kan akhirnya di lobi terus, sampai akhirnya Abu Bakar setuju. Ketika sudah setuju, akhirnya mereka bikin tim. Terus siapa yang akan kita pilih untuk proyek besar ini? Proyek yang sangat besar seperti ini. Ini proyek nggak main-main ini. Akhirnya mereka mengatakan, kata Umar, yang paling layak untuk menjadi ketua tim dalam masalah ini adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit bukan karena beliau itu pakar Al-Quran, sahabat, atau pakar hafalan Quran, bukan. Kalau pakar Qurannya sahabat, namanya Ubay bin Ka'ab. Sehingga di zaman Umar yang dijadikan sebagai imam sholat raweh, Ubay bin Ka'ab, bukan Abdullah, bukan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit bukan pakar Quran sahabat. Kalau mau pakar tafsirnya sahabat, ya Abdullah bin Abbas. Tapi kenapa kok yang dipilih sama Umar dan nanti dipilih sama tim itu adalah Zaid bin Thabit? Karena beliau pakar bahasa. Jadi fahami ya, Zaid bin Thabit itu bukan pakar Al-Quran, bukan. Beliau adalah pakar bahasa. Beliau mumpuni bahasa Yahudi, kemudian bahasa Arab sampai dalam-dalam, dia itu mumpuni. Memang dia itu ahli bahasa. Kenapa kok yang dipilih adalah Zaid bin Thabit? Bukan Ubay bin Ka'ab yang mumpuni sekali hafalannya. Bukan juga Abdullah bin Abbas yang ahli tafsir. Tapi kenapa kok malah yang dipilih itu Zaid bin Thabit? Karena bacaan Al-Quran banyak sekali zaman itu. Sehingga apa yang akan kita tulis ini menjadi standar ini, yaitu bacaan yang asli itu logat Arab. Dinamakan dengan kiroahnya orang Arab asli. Dan yang paling faham kiroah seperti ini, Zaid bin Thabit, karena dia pakar bahasa. Akhirnya setelah itu, didatangilah Zaid bin Thabit, dilobi sama Abu Bakar dan Umar, untuk memulai proyek besar ini. Maka beliau mengatakan, laukal lafuni binaklil jibal. Wahai Umar dan Abu Bakar, jika seandainya orang-orang itu memerintahkan saya untuk memindahkan satu gunung ini, saya pindahkan satu persatu, sampai batu-batu saya pindahkan. Tapi kalau mereka memaksa saya untuk membuka Al-Quran, saya tidak mau. Karena saya tidak mau mengamalkan sebuah amalan yang Rasulullah tidak pernah mengamalkan. Coba bayangkan, para sahabat itu saya takut sekali mereka itu mengamalkan sesuatu yang baru. Akhirnya dilobi sama Abu Bakar, dilobi sama Umar, terus sampai diyakinkan, sampai akhirnya Zaid bin Thabit setuju. Akhirnya setelah itu beliau bikin tim. Apa kerjaan beliau? Coba perhatikan, beratnya nggak main-main beliau itu. Beliau datangi semua sahabat. Satu persatu didatangi. Satu persatu datang di rumahnya, dikatakan, kamu punya simpanan Al-Quran apa? Maka dikeluarkan semua. Ini saya punya lembaran ini, surat ini. Nanti potongan-potongan. Sahabat itu tidak memiliki Al-Quran lengkap 30 juz, enggak ada. Karena zaman itu modelnya masih potongan-potongan. Potongan ayat, potongan ayat, potongan ayat. Ada yang nyimpan sampai 10 juz, ada yang cuma 1 juz, ada yang menyimpan beberapa potongan yang berserakan. Semuanya diambil sama Zaid bin Thabit. Semua diambil semua. Setelah itu dicocokkan satu persatu, didatangkan para penghafal Quran, kemudian didiskusikan. Ini ayat yang benar yang mana? Ini ayatnya gimana? Tartibnya seperti apa? Terus diskusikan lama sekali, sampai akhirnya terbukukanlah sebuah Al-Quran. Kemudian setelah itu Abu Bakar memerintahkan untuk menulis beberapa tulisan dengan logat yang berbeda-beda selama itu dari Quraisy. Akhirnya disebar ke penjuru negeri. Sampai akhirnya misi besar pertama kali sahabat berhasil, yaitu membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf. Setelah itu disebarkan, sehingga zaman itu ya orang-orang bergantung kepada bacaan itu. Tapi ada sebuah manuskrip, Al-Quran yang paling tua. Dan sekarang kan ada alat untuk mengetahui, misalkan kulit ini umurnya berapa. Ini sudah umurnya berapa, sehingga didapatkan ada sebuah manuskrip di mana itu diakui sebagai Al-Quran paling tua yang didapatkan oleh manusia dari peninggalan lah. Dan itu kemungkinan zaman-zaman tabi'in atau zaman sebelumnya, zaman tabi'in lah kemungkinan itu. Didapatkan Al-Quran di zaman itu tidak ada titik, tidak ada harokat. Sehingga antara ba, ta, fa, ya enggak ada bedanya. Antara ro, zai, to, zo, enggak ada bedanya. Karena titik enggak ada. Sehingga nanti ilmu pemberian titik itu nanti berikutnya, zaman setelahnya. Bukan zaman awal-awal. Zaman awal-awal enggak ada. Terus bacanya gimana mereka itu tanpa titik? Maka mereka membacanya dengan bahasa Arab mereka. Dan bisa. Bisa. Misalkan kita... Saya misalkan ya, bisa bahasa Arab sedikit-sedikit. Baca tulisan tanpa titik, bisa. Karena kita itu faham bahasa Arab. Itu. Jadi nggak ada titiknya. Kemudian nanti di zaman Uthman bin Affan, ini pembukuan yang pertama ya. Fahami ya, ini sejarah, saya sedikit bicara masalah sejarah. Pembukuan pertama itu di zaman Abu Bakar. Sampai akhirnya tersebar, tetapi ditulis dengan beberapa logat. Atau namanya kiro'ah. Dan kiro itu kan Al-Quran unzila ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf atau 7 kiro'ah. Itu namanya logat. Logat-logat orang Arab itu kan beda-beda. Kayak orang Arab sekarang pun masih beda-beda logatnya. Antara logatnya orang Mesir, logatnya orang Saudi, orang Yaman, itu logatnya beda. Itu namanya sab'ati ahruf, itu kayak logat. Sehingga Pak Al-Quran masih ditulis semua zaman Zaid bin Thabit sesuai dengan logat-logat mereka. Manusia baca dengan logat-logat itu. Akhirnya di zaman Uthman, terjadilah perbedaan bacaan. Ya, semuanya dari Al-Quran yang dibuka zaman itu, di awal-awal. Sehingga gontok-gontokan, sampai akhirnya Uthman itu dilapori beberapa negeri, sampai terjadi cekcok. Sampai terjadi perpecahan gara-gara mereka berbeda cara membaca Al-Quran. Akhirnya Uthman bin Affan takut kalau terjadi perpecahan di umat Islam gara-gara Al-Quran. Akhirnya beliau membuat misi baru. Jadi melengkapi dari apa yang ditulis zaman Abu Bakar. Setelah itu beliau kumpulkan semua buku yang disebarkan oleh Abu Bakar zaman itu, zamannya Abu Bakar. Dikumpulkan semuanya zaman Uthman. Setelah itu dibakukan dengan 1 kiro'ah. Yaitu kiro'ah yang paling muktamad istilahnya itu. Sehingga semua selain itu dihapus semua dalam penulisan Al-Quran. Sehingga dicari yang paling muktamad zaman itu. Akhirnya, 1 yang ditetapkan, setelah itu dikopi. Alat zaman dulu kan gak ada alat kopi kan gak ada. Terus bagaimana? Disalin. 1 buku itu disalin, 1 mushaf, kemudian disebarkan. Selain itu, bakar semuanya sama Uthman. Kemudian nanti aslinya, yaitu buku induknya yang asli, itu nanti diletakkan di rumahnya Fatimah. Kemudian nanti setelah itu meninggal dunia disimpan sama Uthman. Sehingga sering dinamakan dengan Mushaf Uthmani. Yaitu Mushaf yang dipatenkan oleh Uthman dengan 1 macam bacaan, selain itu dibakar semuanya. Supaya tidak terjadi perbedaan. Sampai akhirnya Alhamdulillah Al-Quran selamat. Yaitu Al-Quran selamat karena sahabat mereka berhasil menjalankan proyek pertama. Yaitu proyek untuk membukukan Al-Quran sehingga tidak hilang. Nanti baru nanti akan berkembang sampai akhirnya nanti ada titik, dikasih titik. Kemudian nanti berkembang lagi sampai dikasih harokat. Nanti berkembang lagi sampai dikasih tanda-tanda berhenti, wakaf. Itu nanti semua berjalan waktu. Bukan di awal-awal. Namanya orang merintis itu nggak mungkin sempurna. Nanti akan dilengkapi. Sampai akhirnya menjadi Al-Quran yang lengkap. Zaman sekarang ada lagi model penulisan Al-Quran yang baru lagi, yaitu dengan warna. Karena jadi itu semuanya nanti mengikuti dengan istilahnya itu mengikuti dengan intelektual manusia zaman itu. Zaman sahabat karena mereka itu ahli bahasa sehingga penulisan nggak butuh titik karena mereka semuanya ahli bahasa. Zaman-zaman setelahnya mulai lemah bahasa sehingga tidak bisa membedakan antara ba dengan ta. Akhirnya ulama perlu menaruh titik. Ini titik. Cukup dengan titik. Nanti berjalan waktu lagi, semakin lemah lagi bahasa. Akhirnya bacanya harokatnya keliru. Akhirnya mulai ulama menaruh harokat. Berjalan waktu lagi, mulai orang itu berhentinya keliru. Di mana berhentinya? Akhirnya dikasih tanda wakaf. Sampai akhirnya lengkap. Zaman sekarang, wakaf saja nggak cukup. Baca tajwidnya keliru. Antara idgham, ikhfa, dan yang lainnya nggak paham. Akhirnya ada beberapa cetakan mushaf sekarang di mana setiap hukum memiliki warna huruf yang berbeda-beda. Kalau warnanya merah berarti misalkan bacanya idgham. Tujuannya apa? Untuk memudahkan gitu. Tujuannya kan untuk memudahkan. Sampai akhirnya intinya Alhamdulillah Al-Quran selamat, terjaga. Sehingga para penghafal Quran meninggal dunia, Al-Quran masih tersisa. Karena itu warisan berharganya para sahabat. Di zaman Umar, ini cerita, lanjut cerita ya, ini Al-Quran sudah selesai. Ini cerita Al-Quran. Sehingga proyek besar sahabat adalah membukukan Al-Quran. Cuma, di zaman itu proyek yang mereka jalankan hanya Al-Quran. Belum sampai masuk proyek tentang hadis. Sehingga hadis tidak ada, proyek mereka nggak ada. Proyek mereka, coba bayangkan, sahabat-sahabat mulia, dengan kurun waktu yang lama mereka loh. Itu saja hanya bisa menjalankan proyek 1, yaitu Al-Quran. Walaupun sampai 2 kali proyek itu dijalankan. Setelah itu Umar bin Khattab, ketika di zaman Umar, beliau gembira lah ketika Al-Quran bisa dibukukan zaman Abu Bakar. Setelah itu beliau itu mulai ingat Terus bagaimana dengan sabdanya Rasulullah? Saya takut kalau seandainya tidak ada yang menulis hadis, nanti sabdanya Rasulullah pun akan hilang. Akhirnya waktu itu beliau mulai mimpi besar, punya mimpi Umar bin Khattab. Semua sabdanya Rasulullah terbukukan juga. Sehingga walaupun para penghafal hadis sahabat seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik dan yang lainnya, kalau mereka meninggal dunia, hadis itu masih tersimpan sebagai warisan untuk generasi-generasi berikutnya. Ketika beliau sudah bikin tim waktu itu, dibikin tim untuk mengumpulkan hadisnya Rasulullah, kemudian setelah itu beliau itu bermimpi. Bermimpi intinya atau mendapatkan kabar bahwa umat-umat terdahulu mereka menyimpang karena mereka meninggalkan kitab suci mereka. Karena mereka sibuk dengan kitab yang lain, akhirnya kitab suci mereka mereka tinggalkan. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab takut dia. Saya tidak mau menjadi penyebab orang melupakan Al-Quran. Karena takut nanti hadis melupakan Al-Quran. Setelah itu apa? Zaman beliau digagalkan misi itu. Sampai sahabat berakhir, generasi sahabat yang kemarin kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Generasi sahabat, namanya generasi sahabat itu berakhir ketika sahabat terakhir meninggal dunia. Termasuk sahabat-sahabat yang akhir kan Anas bin Malik. Kemudian nanti sahabat yang paling akhir meninggal dunia kan namanya Tufail. Meninggal dunia, Tufail ini selesai. Generasi sahabat sudah berakhir. Kemudian setelah itu, mulai masuklah generasi-generasi berikutnya sampai datang cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau ingat ucapan Umar bin Khattab waktu itu. Al-Quran kan sudah selesai lahir. Beliau ingat ucapan Umar bin Khattab, ingin punya mimpi besar Al-Quran dibukukan. Akhirnya beliau ingin melanjutkan proyek besar itu. Di zaman tabi'in berarti, zaman tabi'in, yaitu zaman Umar bin Abdul Aziz. Beliau melihat bahwa para sahabat mumpung masih berkumpul, yaitu para sahabat itu masih pada berkumpul, kemudian juga sahabat itu mereka memiliki murid. Sahabat memiliki murid, mereka itu mumpung mereka itu masih pada berkumpul. Kalau bisa segera kita bukukan. Hadis, takutnya kalau mereka nanti sudah pada meninggal dunia semua, sahabat berakhir, generasi sahabat, tabi'in berakhir, habislah setelah itu. Nanti ilmu hadis akan hilang. Akhirnya beliau melihat, pusatnya hadis itu Medina. Pusatnya hadis itu Medina, maka beliau perintahkan kepada gubernur Medina, namanya Abi Bakar bin Hazm. Nah, itu yang beliau sebutkan oleh Imam Bukhari di sini-sini. Beliau, Umar bin Abdul Aziz, menulis sebuah surat, yang ditujukan kepada gubernur Madinah. Suratnya isinya undur makana min hadithi Rasulullah faktubhu. Wahai Abu Bakar bin Hazm, coba kamu cari semua hadisnya Rasulullah yang ada di Madinah, karena Madinah itu banyak sekali ulama di situ. Setelah itu ditulis. Ditulis kemudian dibukukan. Kenapa? Fa inni khiftu durusal ilmi, karena saya takut ilmu akan hilang. Wadhahabal ulama, dan ulama-ulama akan pergi. Maka tolong ditulis. Kemudian beliau mengatakan lagi, wala yukbal illa hadithun nabi. Tapi jangan ditulis kecuali hadis saja. Ini, perhatikan ya, zaman ini ilmu-ilmu yang lain belum muncul. Namanya ilmu akidah, ilmu fikih, nanti ilmu bahasa Arab. Belum ada ilmu-ilmu seperti itu, enggak ada. Karena zaman itu enggak dibutuhkan. Maka fokusnya Umar bin Abdul Aziz, hadis Rasulullah, Al-Quran sudah selesai, baru hadis. Setelah itu beliau mengatakan, dan hendaknya ulama-ulama fokus mendidik, yaitu faltafshul ilma, ulama-ulama yang punya ilmu menyebarkan ilmu kemana-mana, dan hendaknya mereka duduk ngajari murid-muridnya supaya ilmu itu enggak hilang. Fa innal ilma la yahlik, ilmu itu tidak akan hilang kecuali jika ilmu itu cuma disimpan. Misalkan orang punya ilmu, dia menyimpan untuk dirinya, tidak diajarkan, tidak punya murid, tidak punya buku, tidak punya tulisan, tidak punya ceramah, yang kalau sekarang alhamdulillah ceramah bisa disimpan. Orang yang punya ilmu mati, yo ilmunya mati semua. Kalau tidak punya murid. Nah, ini mimpi besarnya Umar bin Abdul Aziz waktu itu yang pertama, tetapi rupanya kalau kita lihat sejarah, mimpi beliau pun harus kandas juga. Gagal. Rupanya kan enggak main-main loh zaman itu, gagal. Padahal beliau membiayai biaya besar waktu itu. Gagal. Ya, karena memang butuh ulama kibar yang bisa mengumpulkan ini. Sedangkan Abu Bakar bin Hazm, dia bukan ulama, dia gubernur. Sehingga ketika diperintahkan seperti ini, ya dia tidak akan kuat. Sekuat ulama kibar. Sampai akhirnya kandas lah maksudnya itu mimpi besar ini gagal. Karena beliau belum mendapatkan ulama kibar yang bisa mengumpulkan semua ilmu. Sampai suatu ketika ini, beliau ketemu dengan imam besar al-hadis zaman itu, namanya Imam Az-Zuhri. Maka itu nanti kalau kita lihat ya, hampir semua ilmu hadis muaranya semuanya kepada Imam Zuhri. Jadi Imam Zuhri itu sebagai orang yang muara hadis semuanya kumpul kepada dia. Saking kuatnya ilmu beliau. Maka Imam Bukhari pun sering kalau menyampaikan riwayat mesti Imam Zuhri. Sanadnya itu kembali ke Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Itu muara hadis nanti kembali kepada beliau. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz menyampaikan kepada Imam Zuhri. Karena kekuatan beliau dalam hadis mengatakan, wahai Imam Az-Zuhri, saya takut kalau ilmu hadis tidak dibukukan. Walaupun bid'ah. Bid'ah itu maksudnya pada zaman dulu tidak ada. Tapi kalau ini tidak dibukukan, maka saya takut akan hilang ilmu hadis ini. Akhirnya beliau menjalankan proyek besar itu sampai akhirnya berhasil. Sehingga orang pertama kali yang memiliki buku lengkap tentang hadisnya Rasulullah adalah Imam Az-Zuhri. Sehingga dikumpulkan muara hadis, semua jalan-jalan hadis yang sampai kepada Rasulullah, itu beliau kumpulkan semuanya, kemudian beliau tulis. Tetapi fahami di sini ya, penulisan proyek pertama itu masih sederhana sekali. Masih sangat minim lah, masih sangat sederhana, sangat mudah, kayak gitulah masih. Namanya proyek pertama kali itu. Namanya orang mencontohkan sebuah kebaikan itu ya biasa banyak kekurangan. Setelah itu dari Imam Az-Zuhri ini banyak datang ulama-ulama setelahnya untuk membukukan hadis. Sampai akhirnya ulama-ulama membukukan sampai ramai mereka membukukan dengan metode yang bermacam-macam. Sehingga nanti metode-metode pembukuan itu sering dinamakan kitabnya. Contohnya misalkan ada namanya metode pembukuan hadis dengan jalan musnad. Sehingga ada namanya musnad Imam Ahmad. Musnad-musnad banyak sekali zaman itu. Apa itu musnad? Musnad itu membukukan hadis dari sahabat. Per sahabat. Misalkan Abu Bakar. Hadisnya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi musnadnya Abu Bakar. Hadisnya Umar apa saja yang ada? 1, 2, 3. Itu metodenya musnad Imam Ahmad. Sehingga tidak ada tartib. Jadi sahabat ini. Urutannya seperti itu. Ini kalau musnad. Ada juga dengan cara sunan. Ya, kalau kita membaca hadis kan nanti ada sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau sunan, menulis hadis berdasarkan dengan bab fikih. Jadi pembahasan fikih. Jadi memang sunan itu kan tujuannya untuk menguatkan fikih. Ya hadis ditulis tapi untuk menguatkan fikih. Ada juga yang dengan cara muwatta. Namanya muwatta. Muwatta itu seperti muwattanya Imam Malik. Muwatta itu kayak mazhab saya. Saya punya pendapat, pendapat saya hadisnya rujukannya apa? Lah itu saya sebutkan semua dalil-dalilnya. Itu namanya muwatta. Nanti ada juga yang namanya mustadrak, Imam Hakim. Kalau mustadrak itu bantahan kepada yang lain. Kemudian ada juga nanti sistem penulisan hadis dengan cara sahih. Seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dulu pernah kita sebutkan di awal-awal ketika kita mukaddimah Sahih Bukhari. Kalau Imam Bukhari itu kan beliau pengen kenapa kok beliau menulis kitab baru, metode baru yaitu cuma hadis yang sahih yang dikumpulkan. Karena beliau itu mendengar ucapan gurunya ketika beliau masih kecil waktu itu. Gurunya mengatakan jika seandainya ada di antara kalian yang semangat dengan penuh tekad untuk mengumpulkan semua hadis Rasulullah yang sahih. Yaitu bukunya itu cuma sahih saja. Akhirnya kata Imam Bukhari, ucapan guru saya itu yang menancap di hati saya. Sehingga akhirnya beliau mengarang metodologi penulisan kitab hadis pertama. Dinamakan dengan Sahih Bukhari. Sebenarnya namanya bukan Sahih Bukhari. Sahihul Musnad. Itu nama beliau. Setelah itu nanti diikuti sama Imam Muslim. Diikuti dengan Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Tapi perlu kita ingat ya. Fahami juga ini. Masih ini saya perlu menjelaskan namanya sejarah. Sejarah. Jadi kalau kita fahami ya. Penulisan buku. Metodologi penulisan. Atau ya ini penulisan ilmu. Awal kali yang ditulis itu adalah Al-Quran. Sehingga ilmu yang lain tidak ada. Hatta hadis pun tidak ada. Setelah itu hadis. Kemudian setelah itu nanti muncul namanya ilmu nahwu. Itu muncul belakangan. Kenapa kok muncul ilmu nahwu yang pertama kali membikin kaidah nahwu sampai ditulis? Itu namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada orang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Kenapa? Karena waktu itu dia itu sedang sama putrinya. Naik di atas loteng melihat indahnya bintang. Setelah itu putrinya itu mengatakan, Ma ajmalu an-najmi. Ucapannya seperti itu. Ma ajmalu najmi. Maka bapaknya yaitu Abul Aswad mengatakan, Akbaruha. Yaitu, kan dia itu mengatakan, Ma ajmalu an-najmi. Kalau ma ajmalu, didomahkan lamnya ajmalu, maka itu pertanyaan. Mimnya itu jadi pertanyaan. Apa yang paling indah dalam bintang? Maka bapaknya mengatakan, Akbaruha, ya bintang yang paling besar, nak. Akhirnya putrinya mengatakan, Bi, saya enggak bertanya. Lah terus apa yang kamu ucapkan? Saya itu takjub, indah sekali bintang itu. Gitu. Akhirnya diingatkan, lah kalau kamu pengen ngomong takjub, betapa indah bintang-bintang ini, jangan bacanya ajmalu, didomahkan lamnya, tapi ajmala, difathahkan lamnya. Coba bayangkan, ini gara-gara ini, maka beliau mengatakan, berarti ilmu seperti ini harus saya bukukan. Coba bayangkan, setelah itu muncul namanya ilmu nahwu. Nanti isi, apa kalimat dibagi menjadi tiga, fi'il, huruf, ini. Itu ilmu bid'ah semua. Ilmu baru semua, zaman sebelumnya enggak ada. Tetapi apa? Ditulis secara sederhana, karena yang dibutuhkan zaman itu cuma itu. Nanti semakin berkembang, semakin dilengkapi, sampai menjadi ilmu yang kokoh sekali. Dan namanya ilmu itu semakin hari semakin berkurang. Ilmu itu semakin berkurang, sehingga ilmu itu perlu dijabarkan lebih panjang, jabarkan lagi. Kenapa? Karena ilmu manusia itu semakin hari semakin hilang. Sampai saya itu waktu di Yaman ya, belajar kitab nahwu yang paling tinggi lah kalau kita itu, nahwu yang paling tinggi. Setelah alfiyah, kita itu kalau setelah ngafal alfiyah, kalau kita dulu di Yaman, kan kalau di pondok kita kan sampai alfiyah. Nanti ada yang lebih tinggi dari itu, alfiyah naik lagi ke atasnya, itu nanti kita masuk syarah Qutru Nadia. Syarah Qutru Nadia yang ditulis sama Imam Ibnu Hisham sendiri. Jadi Imam Ibnu Hisham itu ulama besar nahwu, beliau ngarang kitab namanya Qutru Nadia, Wabalus Soda. Matan kecil lah, matan ringan. Yaitu Qutru Nadia itu kayak matan, ya diajarkan untuk pemula sekali lah itu. Setelah itu beliau itu menjelaskan sedikit tentang arti dari matan itu, namanya syarah, disyarah sama beliau. Di mukaddimahnya, beliau mengatakan, saya tulis penjelasan ini untuk orang belajar nahwu. Jadi apa? Orang paling pertama, orang paling bodoh belajar nahwu, ini belajarnya kitab ini. Zaman kita, kitab yang ditulis sama beliau, sudah gak bisa difahami. Coba ingat nih, sudah gak bisa difahami. Sehingga kita untuk masuk ke kitabnya beliau, yang ditulis untuk pemula, itu membutuhkan tahapan yang lama sampai masuk ke kitabnya beliau. Sampai saya itu ya, syarah Qutru Nadia yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham itu saya di Yaman belajar 3 kali saya. Kitabnya tebal dan 3 kali pun bulat pembahasannya itu. Kita itu enggak paham padahal saya ulang-ulang dengan 3 ulama saya itu, 3 syekh lah di sana itu. Itu pun berat sekali kita memahami. Zaman itu beliau menulis kitab itu hanya untuk para pemula, belajar nahwu itu kitabnya itu. Setelah nahwu ada, setelah itu nanti muncul namanya ilmu fikih. Fahami ya, ilmu fikih itu mulai muncul. Fikih, tapi fikihnya zaman dulu, fahami ya. Maka kita itu fahami, kadar kita itu siapa gitu loh, perlu kita fahami ya. Fikihnya ulama zaman dulu, fikihnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu fikih dalil. Contohnya misalkan ya, saya tahukan ya. Imam Syafi'i, beliau punya kitab untuk mazhabnya beliau. Namanya kitab Al-Um. Kitab Al-Um. Imam Malik punya kitab marjaknya mazhab beliau, namanya kitab Muwatta. Itu namanya seperti itu. Kitab-kitab ini, zaman itu ditulis untuk tingkatan manusia zaman itu. Sehingga isinya dalil semua ya, kayak kita baca kitab Sahih Bukhari lah gitu. Kalau kita baca kitab Sahih Bukhari saja bener kita kan. Hadatsana fulan, kan kita gak paham lagi itu kan itu. Ya, makanya kalau Imam Nawawi, zaman Imam Nawawi sudah mulai dimudahkan. Sehingga kitab Riyadhus Shalihin ditulis tanpa menyebutkan sanad. Kalau kita baca kitab Al-Um, yo isinya sanad semua isinya itu. Akhirnya kitab Imam Syafi'i tidak bisa difahami lagi. Coba fahami ya. Fahami ini maksudnya saya perlu sampaikan. Akhirnya ulama-ulama setelah Imam Syafi'i berusaha untuk memecah, memudahkan, menggunakan dengan bahasa yang bisa difahami. Akhirnya dari yang awalnya kitabnya Imam Syafi'i Al-Um semuanya isinya hadis, riwayat, mulai dimudahkan. Akhirnya riwayat-riwayatnya dihapus. Intinya sajalah Imam Syafi'i itu apa sih maksudnya itu. Akhirnya muncul namanya matan-matan para ulama. Ya, matan-matan para ulama. Bukan berarti mazhab Syafi'i itu gak punya dalil. Kalau pengen dalil, baca kitab Al-Um. Luar biasa dalilnya. Imam Syafi'i hujahnya kuat sekali dalam kitab itu. Cuma kita orang mutakhirin, orang belakang seperti ini. Kalau kita pengen langsung baca kitab Imam Syafi'i, blenger kita ini. Saya saja yang sudah belajar mazhab ya. Sudah belajar mazhab lama, belajar dalil. Terkadang saya baca kitab Imam Syafi'i saja bulat itu. Gak paham ini maksudnya apa ini Imam Syafi'i yang dibahas sama beliau itu. Sehingga apa? Muncul namanya kitab-kitab fikih. Tapi penulisannya zaman itu masih berlaku hadis. Jadi kitab fikih tapi fikih hadis. Sampai akhirnya nanti datang ulama-ulama yang memudahkan. Sampai kita itu bisa memahami. Sampai misalkan ya, saya contohkan ya. Al-Imam Ibnu Qudamah. Ya, termasuk ulama besar. Mazhab Hambali. Ulama rujukan. Beliau ngarang kitab namanya Al-Mughni. Al-Mughni itu kitab yang mencukupi bagi orang yang belajar fikih. Zaman itu, zamannya beliau gitu. Zamannya beliau. Imam Al-Mughni kitab yang cukup lah. Kalau kita belajar fikih, kitab itu cukup. Namanya kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni yang beliau tulis sekitar 40 jilid. Ya, 40 jilid itu bagi orang yang ingin belajar fikih, ya ini kitab mencukupi. Bukan kitab yang paling tinggi loh, bukan. Kalau kita pengen belajar kitab yang paling tinggi, oh, ada lagi yang sampai 100 jilid. Ada kitab, kalau dalam mazhab Syafi'i, ada kitab yang ditulis Imam Abdul Mali Al-Juwayni, namanya Nihayatul Matlab, Fidirosatil Mazhab. Akhir perjalanan bagi orang yang pengen belajar mazhab Syafi'i. Tapi apa? Sekitar 60 jilid kalau mau. Sekitar 60 jilid. Akhirnya orang-orang setelahnya, yaitu beliau mengarang kitab itu untuk pembelajar fikih. Kalau mau belajar fikih, kitabnya Al-Mughni, yaitu dalam fikih mazhab Hambali. Tapi sekitar 40 jilid. Setelah itu banyak yang mengeluh, wah syekh nggak paham apa yang antum tulis, panjang sekali. Kita nggak bisa baca sebanyak itu. Akhirnya sama beliau dijadikan setengah. 40 menjadi kitab setengah, Al-Basit. Nanti setengah, orang belakangan mumet lagi, nggak paham lagi. Ini apa pembahasan jelimet. Banyak diskusi masalah dalil, perdebatan, ini gak paham orang-orang berikutnya. Akhirnya diringkas lagi menjadi satu jilid besar. Satu jilid besar tidak disebutkan dalil, tidak disebutkan perdebatan ulama, khilaf gak disebutkan. Cuma inti pembahasan. Itu pun gak paham lagi orang-orang berikutnya. Akhirnya nanti belum meringkas lagi menjadi matan yang kecil. Nah, itu yang orang belajar pertama kali belajarnya ini. Jadi maksudnya apa? Kalau kita itu mau belajar dalam mazhab-mazhab ulama kita, kalau kita itu mau dalil ada lengkap, enggak mungkin ulama kita itu enggak punya dalil. Tapi apa? Kitab-kitab yang mencantumkan dalil, ya 30 jilid, 40 jilid kalau mau. Kenapa? Karena dalil itu untuk tingkatan ulama-ulama, bukan untuk tingkatan orang-orang awam. Seperti dalam mazhab Syafi'i misalkan, apakah mazhab Syafi'i itu enggak punya dalil? Dalilnya banyak sekali. Kitab-kitab yang mencantumkan dalil saja banyak sekali mazhab Syafi'i ya. Imam Nawawi mengarang kitab namanya Majmu' Syarah Muhadzab. Proyek mimpi besarnya Imam Nawawi. Mengumpulkan semua hujah-hujahnya mazhab Syafi'iyah. Kitab yang luar biasa besarnya. Tapi meninggal dunia belum selesai. Kitab itu. Seperti juga misalkan Imam Ibnul Lakin. Beliau mengarang sebuah kitab yang isinya cuma hadis-hadis mazhab Syafi'iyah. Itu besar sekali kitabnya. Sampai sekitar 30 jilid. Sehingga bahwa semua itu ada hujahnya semua. Cuma kan untuk kita nggak mungkin paham. Kita bahasa Arab nggak bisa. Al-Quran yo hafalannya qurat al-qiratul. Mau belajar dalil, oh hujahnya mana ini? Pendapat yang paling kuat bagi saya ini. Anda itu siapa? Gitu. Sehingga apa? Ulama-ulama itu menulis kitab sesuai dengan kadar manusia. Orang yang awam, orang yang ya pemula lah, itu belajarnya kitab namanya matan. Matan itu apa? Seperti matan Abu Syuja ya. Cuma disebutkan, sholat, rukun sholat ada sekian. Rukun wudu ada 6. Fahami itu saja. Kan sebutkan ringkas sekali. Wudu misalkan, rukun wudu ada 6, niat, kemudian mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki, tartib. Wis cukup. Wah mana dalilnya? Enggak berarti mazhab enggak punya dalil. Kalau mau tahu dalilnya di kitab-kitab berikutnya, banyak sekali dalilnya. Cuma enggak mungkin dibahas di awal-awal, muntah-muntah kalau dibahas di awal kan itu. Sampai akhirnya ya, ini masih perkembangan zaman itu nanti, tadi saya sebutkan Al-Quran dibukukan, setelah itu hadis, setelah itu nahu, setelah itu fikih, kemudian setelah itu Imam Syafi'i di zaman beliau melihat ulama-ulama di zaman itu, di zamannya Imam Syafi'i, mereka itu tahu dalil, tahu hadis, tahu ayat, hafal mereka, tapi mereka itu susah sekali untuk memahami. Bagaimana kalau seandainya ada hadis sama hadis kontradiksi, bagaimana cara menggabungkan, bagaimana cara metodenya dan yang lainnya. Akhirnya Imam Syafi'i karena kekuatan ilmu beliau, beliau membuat kunci-kunci. Bagaimana cara mendudukkan dalil. Kunci-kunci beliau itu. Sebenarnya aslinya itu surat. Ada seorang ulama besar juga al-hadis namanya Abdurrahman bin Mahdi. Ulama besar al-hadis juga. Beliau ngirim surat kepada Imam Syafi'i. Ini yang beliau cerita wahai Imam Syafi'i. Saya hafal Quran, hafal dalil. Cuma saya rancu dalam cara memahami. Gimana cara memahami ini, ayat ini? Ketika ada ayat kontradiksi dengan ayat ini, ada ayat ini, gimana cara kita mendudukkan dalil-dalil ini? Akhirnya kata Imam Syafi'i membalas sebuah surat itu dengan sebuah kaidah-kaidah. Kalau kamu mendapatkan ayat yang modelnya seperti ini, ada ayat yang lain modelnya seperti ini, cara menggabungkannya seperti ini. Metodologi cara memahaminya ini, tartibnya harus seperti ini, kunci-kuncinya. Setelah itu, dikirim surat ini kepada Imam Syafi'i, kepada orang itu. Imam Syafi'i ngirim kepada orang itu. Orang itu takjub luar biasa. Sampai dia mengatakan, luar biasa ilmunya Imam Syafi'i. Akhirnya dia meminta kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, tulisan engkau adalah tulisan sangat penting sekali bagi kita. Akhirnya beliau mengatakan, wahai Imam Syafi'i, tolong ditulis dengan kitab yang lebih lengkap. Akhirnya beliau nulis lagi kitab di, yaitu di, seperti tadi, tapi dilengkapi lagi dengan hujah-hujah, cara, diajari cara istimbat, kemudian diajari cara memahami dalil, caranya, ininya, tartibnya, ini terus, sampai akhirnya menjadi sebuah kitab awal, atau kitab pertama, perdana, dinamakan dengan ilmu namanya usul fikih, cara memahami dalil, cara istimbat namanya itu. Sampai Imam Ahmad, coba bayangkan, kata Imam Ahmad ya, beliau mengatakan, dulu, kami ulama-ulama al-hadis yang menghafal hadis Rasulullah seperti memahami dalil, cara mendudukkan dalil itu kayak sesuatu yang susah sekali kita fahami. Gitu. Kita itu memiliki ilmu itu susah sekali. Sampai datang Imam Syafi'i dan beliau memudahkan semuanya. Sampai apa kata Imam Ahmad? Beliau mengatakan Imam Syafi'i bagi kita itu seperti matahari bagi bumi dan seperti kesehatan bagi manusia. Yaitu bahwa kita nggak bisa melepaskan ilmu kita dari ilmunya Imam Syafi'i. Akhirnya muncullah setelah itu namanya ilmu usul fikih. Nah, usul fikih baru muncul. Setelah itu nanti berjalan waktu lagi, muncul lagi namanya ilmu mustalah hadis. Terus berkembang nanti ilmu bermunculan, muncul. Setelah itu baru lengkap. Sehingga apa? Misalkan mazhab ya, bikin mazhab, ilmu fikih. Itu butuh berabad-abad sampai lengkap. Sampai akhirnya menjadi sebuah madrasah atau sekolah yang lengkap. Seperti misalkan membuat ilmu nahwu, nggak semudah kita sekarang belajar kita itu tinggal menikmati kita sekarang itu. Tapi ulama-ulama sampai ke tingkatan ilmu ini kan perjalanan panjang sekali. Seperti saya contohkan juga ya, ini sejarah, semuanya kembali ke sejarah. Kalau kita paham sejarah itu kita bisa memahami. Sayangnya itu banyak orang bicara seperti ini tapi nggak tahu sejarahnya. Sejarah mazhab itu kayak apa, sejarah fikih itu seperti apa, itu nggak paham gitu. Sehingga apa, bicara sesuatu yang dia saja itu gak paham apa yang dia bicarakan gitu. Mengkritik sesuatu yang dia itu gak paham apa yang dikritik. Jadi pahami ya. Contohnya misalkan ya mazhab Imam Syafi'i. Saya contohkan saja mazhab Imam Syafi'i. Untuk menjadi sebuah mazhab yang lengkap. Lengkap ya sampai sekarang itu kan kita sudah lengkap. Sudah tertib rapi lah sekarang ini. Itu butuh berabad-abad. Membangun satu mazhab itu butuh berabad-abad. Imam Syafi'i harus berguru dengan Imam Malik. Imam Malik punya mazhab sendiri. Imam Syafi'i juga harus berguru dengan Muhammad bin Hasan, muridnya Imam Abu Hanifah, yang punya mazhab sendiri juga. Punya kelebihan masing-masing dua mazhab ini. Sampai akhirnya Imam Syafi'i ngarang kitab Al-Um, ngarang kitab Ar-Risalah, dan ngarang kitab-kitab yang lain. Setelah itu datang murid-muridnya melengkapi lagi, sampai akhirnya menjadi sebuah yang lengkap. Tapi, coba kita pahami ya, setelah itu datang generasi berikutnya, ulama-ulama mazhab terpecah menjadi dua. Mazhab Syafi'iyah, fahami ya, itu terpecah menjadi dua. Dua madrasah yang semuanya mengaku mazhab Syafi'i, tapi mereka berbeda pendapat. Yang ini menggunakan qaul qadim, yang ini menggunakan qaul jadid. Semuanya mengatakan kami mazhabnya Syafi'iyah. Tapi mereka berbeda dan perbedaannya itu jelas sekali gitu loh. Tapi semuanya mengaku mazhab Syafi'iyah. Berarti apa? Untuk kita katakan mazhab Syafi'i itu yang mana ini? Enggak bisa, enggak mudah. Karena Imam Syafi'i itu punya pendapat banyak. Beliau di Mesir punya pendapat, beliau di Irak punya pendapat, beliau di negeri yang lain juga punya pendapat. Akhirnya butuh ulama-ulama yang harus menyaring, disaring untuk ditetapkan. Oh, yang muktamad yang ini. Sehingga kita katakan mazhabnya Imam Syafi'i itu yang ini. Butuh ulama-ulama besar yang bisa menyaring. Maka muncul dua ulama kibar. Ulama kibar yang sering kalau dalam mazhab Syafi'i dinamakan dengan syaikhon. Dua syekh yang paling utama kita, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Sehingga nanti Imam Rafi'i, Imam Nawawi mengumpulkan semua pendapat ulama mazhab Syafi'iyah, disaring semua, setelah itu dipilih yang muktamad dalam mazhab yang ini. Terkadang Imam Nawawi beda sama Imam Rafi'i. Dalam satu masalah, Imam Nawawi memilih A yang muktamad, Imam Rafi'i mengatakan B. Sehingga apa? Bingung juga kita, ini yang muktamad yang mana dalam mazhab kan itu. Akhirnya apa? Nanti butuh lagi ulama berikutnya. Maka nanti ada syekhon yang kedua, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Kemudian muncul lagi Imam Ar-Romli. Yang menyaring lagi, dikasih metode lagi yang lebih mudah, ini, sampai menjadi sebuah mazhab yang lengkap. Nah itu apa? Membuat sebuah mazhab, sampai akhirnya mazhab Syafi'i sampai ada sampai sekarang. Sampai sekarang, empat mazhab. Kenapa kok empat mazhab yang tersisa? Itu perjuangan ulama-ulama dari zaman ke zaman. Maka itu banyak mazhab yang hilang. Ada mazhab Sufyaniyah. Mazhab Sufyaniyah itu mazhabnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu hilang. Karena Sufyan bin Uyainah ketika beliau menjadi ulama kibar waktu itu, beliau tidak memiliki murid yang berkhidmah untuk gurunya. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia, muridnya tidak ada yang melanjutkan ilmu beliau. Meninggal. Ilmunya meninggal bersamaan dengan meninggalnya beliau. Akhirnya mazhabnya Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu hilang. Banyak mazhab itu zaman itu banyak sekali, tapi pada hilang. Sampai tersisa cuma empat. Dan kenapa kok empat ini sampai tersisa? Karena perjuangan berabad-abad ulama-ulama dari zaman ke zaman untuk membukukan mazhab-mazhab mereka. Dan itu gak mudah. Anehnya itu sudah berabad-abad loh. Berjalan berabad-abad. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. 150 Hijriah sampai sekarang itu sudah berapa tahun kan gitu. Itu setiap tahun, setiap zaman, setiap abad itu muncul ulama-ulama kibar yang terus berkhidmah untuk mazhab. Sampai akhirnya tersisa sampai sekarang. Dan pengikutnya banyak di penjuru dunia. Mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Malik masih ada. Mazhabnya Imam Abu Hanifah masih ada. Mazhabnya Imam Ahmad masih ada. Tiba-tiba datang ulama-ulama yang merasa paling pinter. Kemudian mengatakan mazhab itu sesat. Ini apa-apaan kalau seperti ini? Anda siapa kan itu? Ulama sejak zaman dulu mereka semuanya bermazhab kan itu? Bahkan kalau kita membaca kitab yang ditulis sama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kitabnya ngeri sekali kalau beliau kita membaca. Beliau ngarang kitab Ar-Raddu 'ala man ittaba'a ghairu madzhahibil arba'ah. Bantahan bagi orang yang bermadzhab bukan dari empat madzhab. Pengen apa? Saya punya madzhab sendiri. Siapa Anda punya madzhab sendiri kan itu? Ilmu Anda seberapa kan itu? Sama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau bantah habis-habisan orang-orang yang seperti ini, orang yang merasa atau mengaku saya tidak wajib untuk bermadzhab. Terus kalau Anda enggak bermadzhab ulama, madzhabnya siapa Anda itu? Kan kita paham bahwasanya rujukan kita kan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Apa mama salaf itu apa gitu? Bukan pemahaman saya sendiri. Oh, saya memahami A itu pemahaman salaf. Anda bukan salaf. Siapa salaf kita itu? Salaf kita guru kita. Guru kita gurunya lagi sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Itu namanya pemahaman salaf, bersambung ilmunya. Nah, kalau Anda mengatakan ini pemahaman salaf seperti itu, guru Anda siapa kan itu? Mana salaf Anda itu? Guru Anda siapa? Guru Anda belajar sama siapa lagi kan itu? Sehingga apa? Ilmu itu bersambung. Orang mengatakan ini pemahaman salaf, tapi dia otodidak. Bukan salaf Anda itu kan, otodidak bukan salaf. Salaf itu punya guru. Gurunya Anda siapa? Oh, saya punya guru si A. Gurunya guru Anda siapa? Saya punya guru lagi seperti ini terus. Itu bersambung sampai ke sahabat, sampai ke Imam Syafi'i, sampai ke atasnya, sampai nanti ke para sahabat. Itu namanya memahami Al-Quran dengan pemahaman salaf. Kalau kebanyakan kita kan gak seperti itu. Coba orang-orang yang mengaku pemahaman salaf ya. Oh, ini pemahaman salaf gak seperti ini. Saya tanya, antum gurunya dari mana antum cara memahami ini? Al-Quran dan Sunnah dipahami cara apa dengan pemahaman salaf kan? Yuk saya baca di kitab-kitab perawang seperti ini. Berarti sanad antum terputus. Sanad antum terputus. Zaman dulu itu baca kitab gak diakui. Baca kitab gak diakui. Yang diakui itu antum belajarnya sama siapa? Bersambung. Kayak misalkan Al-Quran ya. Oh, saya mencetuskan metode sendiri baca Quran. Oh, ini salaf. Cara membaca Al-Quran seperti ini. Gak bisa. Sanad antum siapa kan itu? Sehingga kan baca Quran harus ada sanadnya. Saya belajar sama guru. Gurusannya sama gurunya. Gurunya sama gurunya. Sampai kepada sahabat. Sampai ke Rasulullah. Sampai ke Malaikat Jibril. Sampai kepada Allah Ta'ala. Itu namanya orang belajar sanad Al-Quran. Ilmu juga seperti itu. Ilmu hadis ya seperti itu. Ilmu agama juga seperti itu. Sehingga maksudnya itu, jangan main-main lah kita bicara masalah seperti ini kalau kita nggak paham. Kalau kita nggak paham, kita jangan main-main. Kenapa? Ketika kita mencaci maki mazhab, kita mencaci maki jutaan atau mungkin miliaran ulama sejak zaman imam sahabat sampai zaman sekarang. Dan mereka berkhidmah loh untuk ilmu fikih loh. Mereka nggak main-main itu. Kita telah mencaci maki jutaan ulama. Dan ulama-ulama rujukan dunia semua itu. Bukan kita, yang kita saja nggak diakui di negeri kita itu. Apalagi di dunia. Sehingga hati-hati. Bicara masalah seperti itu, hati-hati. Kita bukan berarti fanatik dan ya bukan. Tetapi kita ingin mendudukkan sesuatu itu dengan porsinya masing-masing. Kalau kita itu nggak paham, diam saja. Itu lebih selamat daripada kita nggak paham, kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah meneliti, sudah kita bantah apa yang kita itu nggak pelajari. Dan itu bahaya. Itu bahaya sekali. Karena urusannya bukan hanya di dunia, tapi nanti kan di hari kiamat. Ya, sampai sini pembahasan kita. Nanti kita lanjut di pembahasan yang lain. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sholawatu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.